Manakah yang lebih afdal antara miskin yang sabar atau kaya yang pandai bersyukur? Ini ada pembahasan panjang di kalangan para ulama, khilaf di kalangan mereka, mana yang lebih afdal. Dua-duanya memiliki keunggulan, punya keutamaan. Ya, miskin yang bersabar lebih dulu masuk surga, kelak di yaumul kiamah. Dengan keberadaan fuqara wal masakin, Allah memberikan pertolongan dan kemudahan dalam mencari ma'isyah. Ya, innama tunsurun bidu'afaikum, kata Nabi. Kalian itu ditolong karena ada orang-orang lemah di kalangan kalian yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kaya, mereka juga punya keutamaan. Yang pandai bersyukur, kemudian gemar bersedekah, dengan sedekah tadi terwujudlah syiar-syiar Islam. Haji, umroh, itu pakai duit, bukan pakai daun. Kalau berangkat haji pakai daun pisang, ya, tiap tahun haji kita. Ya toh? Kalau pakai daun pisang loh ya. Berhubung tiketnya nggak bisa ditukar dengan daun pisang, ya, apalagi daun kasbi, ya, atau papeda, atau ampas tariku, nggak bisa, harus pakai duit, kan gitu ya. Maka di sini, orang-orang kaya punya keunggulan. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Jihad fi sabilillah amaliyah yang dikatakan oleh Nabi zurwatus sanamil Islam, puncak tertinggi amalan dalam Islam itu bisa terlaksana dengan sempurna bil fulus salah satunya. Raga iya, jiwa iya, dana juga iya. Nyata? Kuda perang itu dibeli pas, bukan dibegal. Dibeli kuda perang. Didownload gak bisa. Harus dibeli kuda perang, peralatan tempur, dan semisalnya persiapan-persiapan perang. Semuanya pakai fulus. Ya kan? Nah, di sini orang kaya yang punya harta dan pandai bersyukur punya keutamaan. Hanifidina azani Allah wa iyakum. Menyantuni fuqara wal masakin wal ayama, janda-janda yang membutuhkan. Siapa yang bisa? Orang kaya. Kalau orang yang miskin, itu sama-sama berbagi lara dan duka. Hanifidina azani Allahu wa iyakum. Ya toh, saya cuma bisa bantu dengan doa. Dijawab sama anak yatimnya, gak kenyang pak dengan doa. Nah, masing-masingnya punya keutamaan. Orang kaya punya keutamaan kalau dia pandai bersyukur. Orang miskin juga punya keutamaan kalau dia bersabar. Dan masing-masingnya kalau kita lihat kekuatan argumentasinya itu sama-sama kuat. Ya toh? Sama-sama kuat. Memang khilafnya cukup pelik di kalangan para ulama. Ala kulli hal, yang terpenting, ya, apapun keadaan ekonomi antum, jadilah yang terbaik di bidangnya. Kalau antum memang ditakdirkan menjadi orang yang miskin, pandai-pandailah bersabar. Ya, tak usah banyak mengeluh. Jangan hasad dengan fulan atau alan. Nikmati hidup antum yang sederhana, layaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kalau antum memang ditakdirkan orang yang kaya raya, jangan jumawa, pandai bersyukur. Seperti syukurnya Nabiullah Sulaiman dan Nabiullah Dawud alaihi wasallam. Kan itu. Itu yang terbaik. Kalau kaya, ingat syukurnya. Kalau miskin, sabar yang membaca. Baik.